Menyampaikan semua perasaanku kepada dirimu yang ku tutupi sebagai teman. Terlalu lama ku mencintaimu dalam diam, tak bisa apa-apa karena kau telah bersamanya. Hari ini ku lihat kau menangis di depanku, itu karena dia, dia yang kau banggakan. Terpukul hati ini ingin berteriak kepada dirimu, seandainya ku bisa, ingin aku katakan. Kasih, harusnya kamu milikku, bukan dia yang selalu membuatmu bersedih. Kau terluka, ku yang menangis. Tuhan dosa kadiriku merebut dia untukku, karena kamu tak pantas untuk. Itu karena dia, dia yang kau banggakan. Oh, terpukul hati ini ingin berteriak kepada dirimu, seandainya ku bisa, ingin aku katakan. Kekasih, harusnya kau.